Konsultasi Syariah. Gelar Syekhul Islam. Pertanyaan: mengapa Ibnu Taimiyah sering disebut Syekhul Islam, sementara lainnya tidak disebut seperti itu? Lalu apa makna Syekhul Islam itu sendiri? Mohon penjelasannya. Jawaban: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Kata Syekhul Islam terdiri dari dua kata, Syekh dan Islam. Syekh artinya tua, dan manusia mendapatkan gelar tua karena usianya atau karena ilmunya. Sehingga dia menjadi rujukan bagi yang lebih muda, baik secara usia maupun lebih muda secara ilmu. Ketika seorang ulama digelari dengan Syekhul Islam, berarti dia adalah orang yang menjadi rujukan bagi kaum muslimin karena ilmu dan hikmahnya. Ada banyak sekali ulama yang bergelar Syekhul Islam, dan gelar itu diberikan oleh ulama lainnya sebagai bentuk penghargaan bagi karya dan perjuangannya dalam mengkaji dan memaparkan kebenaran Islam kepada masyarakat. Di masa Daulah Utsmaniyah, gelar ini diberikan kepada semua mufti resmi negara. Dan di antara ulama besar yang sangat terkenal dengan gelar ini adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Al-Hafidz Ibnu Hajar memberikan keterangan mengenai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Status beliau sebagai imam Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah lebih terang dibandingkan matahari. Dan gelar beliau dengan Syekhul Islam masih sering kita dengar dari lisan-lisan suci hingga sekarang, dan akan terus bertahan esoknya. Dan tidak ada yang mengingkarinya, kecuali orang yang tidak paham siapa beliau atau orang yang tidak bersikap adil dalam menilai. Gelar Syekhul Islam juga diberikan kepada para ulama lainnya, seperti Al-Aiz bin Abdus Salam, yaitu ulama Syafi'iyah, dan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di samping itu, terkadang sebagian penulis membuat istilah sendiri untuk gelar Syekhul Islam. Seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, ketika beliau menggunakan gelar Syekhul Islam, maka maksud beliau dalam buku itu adalah Sirajuddin Al-Bulkini. Sementara Suyuti, ketika menyebut Syekhul Islam, maka maksudnya adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan dalam mazhab Syafi'iyah, penyebutan gelar Syekhul Islam ditujukan kepada Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Demikian, Allahu A'lam.